بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, kita lanjutkan al-hadith as-sabi' wal arba'un, hadith yang ke-47 dari kitab as-salah. Masih kita dalam babul mawaqit, bab waktu-waktu salat. An Abil Minhal Sayyar Ibni Salamah, dan An Abil Minhali Sayyar Sayyari ibn Salamata qala dakhaltu ana wa abi ala abi barzata al-aslami faqala lahu abi kayfa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yusalli al-maktubata فقال كان يصلي الهجير وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ فيها بالستين إلى المئة. dari Abu Minhal Sayyar bin Salamah bin Salamah, dia mengatakan dakhaltu ana wa abi ala abi barzah, aku dan ayahku menemui Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Jadi sahabatnya di sini, hadis ini hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Faqala lahu abi, berkata ayahku yaitu Salamah ya, berkata ayahku kepada Abu Barzah Al-Aslami, kepada sahabat Abu Barzah, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli maktubah, salat wajib, bagaimana, kapan saja waktunya? Faqala, maka Abu Barzah menerangkan, kana yusalli hajira, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat hajir. Salat hajir ialah tad'unaha al-ula. Salat hajir itu yang kalian namakan dengan al-ula. Maknanya adalah salat zuhur. Kenapa disebut al-ula? Karena zuhur adalah salat yang pertama. Al-ula. Beliau salat zuhur dengan al-hajir. Tadi al-hajir maknanya syiddatul har, ketika matahari sedang panas. Salat di waktu zuhur itu hina tadhadu syamsu, ketika matahari tergelincir. Tadhadu syamsu maknanya di sini tazulu an wasfil wasati sama ila jihatil gharb, dari langit, dari tengah-tengah tergelincir ke arah barat. Jadi condongnya ke arah barat, dari tengah-tengah, kan habis di tengah siang-siang itu mulai dia tergelincir condong ke arah barat. Nah, itulah waktu zuhur. Wa yusalli al-asr, dan beliau salat asar, Rasulullah SAW salat asar. Thumma yarji'u ahaduna ila rahlihi fi aqsal madinah, kemudian salah seorang dari kami pulang ke tempatnya di ujung kota dalam keadaan matahari masih hidup. Maksudnya adalah dalam keadaan matahari masih bersih putih. Wa syamsu hayyah, Itu maknanya matahari masih bersinar, putih, bersih. Tidak bercampur dengan kuning-kuningan ketika matahari tenggelam. Wa nasitu ma qala fil maghrib, kata Salamah. Aku lupa apa yang dikatakan oleh Abu Barzah al-Aslami tentang sholat maghrib. Sudah kita lewati sholat maghrib, itu kapan waktunya? Kapan aku hari waktu sholat maghrib? Ketika matahari tenggelam. Sorry, waktu sholat maghrib ketika matahari tenggelam. Barakallahu fikum. Di sini karena ini amanah ilmiah harus disampaikan. Yang ingat disampaikan, yang tidak ingat katakan sejujurnya. Aku lupa apa yang disampaikan di waktu maghrib. Masya Allah, jujurnya mereka. Barakallahu fikum. Inilah mereka salah penasaran, jujur ucapannya. Yang ia dikatakan iya, yang tidak dikatakan tidak. Yang lupa dikatakan lupa tanpa malu. Tidak mengapa malu. Tidak mengapa kita katakan tidak tahu ketika tidak mengetahui. Hal itu bukanlah sesuatu yang dijadikan aib. Barakallahu fikum. Wa kana yastahibbu an yu'akhira min al-isha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk mengakhirkan salat Isya. Salat Isya ini yang biasa kalian sebut dengan atamah. Nama lain dari salat Isya atamah. Wa kana yakrahu an-nauma qablaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukai tidur sebelum Isya. Jadi sebelum Isya itu jangan tidur. Itu tidak disukai. Perkara yang tidak disukai. Kenapa? Karena khawatir nanti tidak terbangun kecuali tengah malam. Sudah habis waktu sholat. Bahaya ketika capek. Walaupun kita capek, benar-benar capek, itu sangat. Habis maghrib jangan tidur. Sebelum Isya jangan tidur. Tunggu setelah sholat Isya selesai semua, baru tidur. Wal haditha ba'daha, dan Rasulullah SAW tidak menyukai berbincang-bincang setelah sholat Isya. Tidak menyukai. Berbincang-bincang perkara yang mubah. Perkara yang boleh-boleh saja dilakukan. Pembicaraan yang hukumnya boleh. Pembicaraan yang hukumnya boleh. Seperti bertanya tentang kondisi-kondisi, bagaimana kabar, bagaimana keadaan-keadaan kita dan yang sebagainya. Perkara-perkara yang mubah, yang boleh untuk disampaikan, boleh untuk dibicarakan. Itu tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Dilakukan setelah sholat Isya. Para ulama menyebutkan kecuali perkara-perkara yang penting seperti talabul ilm, menuntut ilmu, membicarakan ilmu, boleh yang seperti ini. Demikian pula menyambut tamu. Menyambut tamu dengan menyambut tamu di malam hari, ada tamu datang di sana. Kemudian berbincang-bincang sebentar. Setelah itu istirahat. Tidak ada. Atau pula perkara-perkara yang di dalamnya terdapat kemaslahatan bagi kaum muslimin. Seperti musyawarah, ba'da isya. Boleh yang seperti itu. Yang hal itu merupakan perkara yang mendesak untuk dilakukan. Adapun perkara-perkara yang mubah, boleh-boleh saja hukumnya, sebaiknya ditinggalkan. Ba'da isya, tidur. Atau melakukan perkara-perkara yang bermanfaat seperti murojaah Al-Quran, murojaah pelajaran, murojaah hadis, itu bermanfaat. Kalau yang seperti ini tidak. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang setelah sholat Isya mereka malah menghidupkan musik-musik, mereka malah melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran? Sungguh ini adalah benar-benar jauh dari ajaran Nabi SAW, lebih dekat pada kemungkaran. Bahkan itu adalah kemungkaran kita katakan. Menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wa kana yanfatilu min salatil ghada, dan beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh, hina ya'rifu ar-rajulu jalisahu, ketika seseorang mengetahui teman duduknya. Wa kana yaqra'u fiha bi sittina ila al-mi'ah. Beliau sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salat subuh itu sepanjang 60 sampai 100 ayat. 60 sampai 100 ayat. Ini sunnah untuk dipanjangkan kalau salat subuh. Namun semuanya tetap kembali kepada makmumin. Kalau makmumnya orang-orang tua, orang-orang yang tidak kuat, maka bacaan diringankan. Dan semuanya tentu kembali kepada kesanggupan sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak kuat baca 100 ayat, 60 ayat, mampunya 10 ayat, 20 ayat, tidak mengapa. Dan tetap mura'atul makmum bagi seorang imam untuk memperhatikan makmumnya. Barakallahu fikum. Abu Barzah menceritakan waktu-waktu salat. Waktu-waktu salat yang disebutkan di sini, fabtada'a bi annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli al-hajirah. Memulai dengan hajirah. Wa hiya salatu dhuhr. Al-hajirah itu namanya adalah salat dhuhr. Hina tazulu syamsu nahwal ghurub, ketika matahari condong ke arah barat. Wa hadha awwal waqtiha, ini adalah awal waktu dhuhur. Wa yusalli al-'ashr, salat asar, kemudian seorang dari musalli, dari orang-orang yang salat, kembali ke tempatnya di ujung tempat, kemudian dia melihat masih ada putih, masih putih bersinar matahari. Inilah waktu awal dari waktu salat asar. Ammal maghrib faqad nasiya rawi, adapun maghrib perawi lupa. Apa yang disebutkan oleh Abu Barzah. Wa taqaddama, dan telah berlalu, anna dukhula waqtiha bi ghurubis syams, bahwa masuknya waktu maghrib dengan terbenamnya matahari. Kalau matahari sudah terbenam, pasti waktu maghrib sudah masuk, walaupun daerah sekitar belum azan. Patokannya matahari. Patokannya matahari. Barakallahu fikum. Kalau seorang mengetahui dengan tentang matahari terbenam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yastahibbu an yu'akhkhira al-isya. Rasulullah sallallahu senang untuk mengakhirkan salat isya. Karena waktuha al-fadil huwa an tusalla fi akhir waqtiha al-muqtam. Karena waktu isya yang utama itu di akhir waktu yang muhtar. Waktu ikhtiari dari salat isya itu sampai tengah malam. Itu akhir waktu isya. Ikhtiar maknanya adalah waktu yang memilih. Seseorang boleh melakukannya di waktu-waktu tersebut sampai tengah malam. Kalau sudah habis waktu itu, maka tidak boleh dikerjakan. Tidak dikerjakan waktu isya kalau sudah lewat dari tengah malam. Barakallahu fikum. Ini waktu ikhtiari. Kalau waktu daruri itu sampai masuk waktu berikutnya. Ini daruri, darurat. Ada uzur. Dia meninggalkan sholat isya di awal waktu misalnya. Ada uzur. Uzurnya apa? Mungkin tertidur. Bangun-bangun sudah jam 3 malam. Apa yang harus dilakukan? Sholat isya. Sholat isya. Kemudian setelah itu sholat malam. Kalau ada uzur syar'i. Kalau seorang menunda-nunda, sengaja dia ngobrol, masih panjang, minum kopi, terus ngobrol, ternyata ingat ya, aku belum sholat isya. Sudah jam 3. Jam 3 sudah lewat tengah malam kan? Sudah lewat belum? Sudah sepertiga malam itu jam 3. Jam 3. Apa yang harus dilakukan? Obat, ya. Obat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sholat di waktu itu, maka dia telah melakukan perbuatan kebidaahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja menunda-nunda waktu di akhir malam. Barakallahu fikum. Kalau ada uzur seperti tadi, ya boleh dilakukan kapan pun. Itu waktu daruri namanya. Jadi waktu ikhtiari dari sholat isya itu sampai tengah malam. Itu waktu daruri. Kalau waktu daruri pada sholat asar, itu ketika matahari sudah mulai menguning. itu waktu afwan, waktu ikhtiari ya, waktu ikhtiari dalam sholat asar, mulai dari awal waktu sholat asar sampai matahari telah menguning, itu waktu asar. Setelah itu maghrib datang, waktu darurinya sampai masuk waktu berikutnya. Dan enggak, karena ada udzur, itu namanya daruri. Kalau ikhtiari itu dia bisa melakukannya tanpa ada udzur di waktu-waktu tersebut. Barakallahu fikum. Wa kana yakrahu an-naum qablaha, Rasulullah SAW tidak menyukai tidur sebelum isya. Khasyata an yu'akhiraha an waqtiha al-mukhtar, khawatir akan terlambat salat isya-nya dari waktu yang ikhtiari. Aw yafutal jama'ah fiha, atau luput dari jama'ah. Wa makhafatal istighraq fi an-naum, khawatir tertidur, ketiduran. Wa tarki salati al-lail, dan salat meninggalkan salat malam. Wa kana yakrahu al-haditsa ba'daha, dan beliau pula tidak menyukai berbincang-bincang setelah salat isya. Khasyata ta'akhur an salati al-fajr, karena yang demikian itu dikhawatirkan akan menyebabkan seorang tertinggal dari salat subuh di awal waktunya, atau dari salat subuh secara berjamaah. Wa kana yansarifu min salati al-fajri, dan beliau sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat subuh, warrajulu ya'rifu min jalisi man jalasa bi janibi, dan seseorang mengetahui orang yang duduk di sebelahnya. Ma'annahu yaqra'u fi salatiha, padahal Rasulullah SAW membaca dalam salatnya, min sitina ayatin ilal mi'ah, dari 60 ayat sampai 100. Mimma yadullu ala annahu kana yusalliha bi ghalas, ini menunjukkan beliau SAW mengerjakannya di waktu ghalas. Apa ghalas maknanya? Apa Abu Rasyid makna ghalas? Nah, kegelapan malam bercampur dengan cahaya subuh. Ahsan. Yang diambil faedah dari hadis ini menjelaskan awal waktu sholat dari sholat-sholat lima waktu. Wa anna akhira juz'in min waqti ayyati salatin huwa awwalu juz'in min waqti salati allati ba'daha. Dan akhir bagian dari waktu sholat apapun adalah awal bagian dari waktu sholat yang setelahnya. Laisa baina waqtayhima waqtun fasil, tidak ada di antara dua waktu itu waktu kosong. Jadi setelah zuhur, habis waktu zuhur langsung asar, tidak ada yang kosong. Habis waktu maghrib langsung isya, kecuali apa? Kecuali subuh. Kalau subuh panjang bisa antara subuh dengan duhur. Beliau rahimahullah menyebutkan di sini keumumannya. Asani yang kedua, bayanu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha fi awwali waqtiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat-salat itu di awal waktunya kecuali isya. Isya beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang afdal adalah ta'khir, diakhirkan. Asalif yang ketiga, innal afdal, yang afdal dalam salat isya adalah ta'khir, diakhirkan ila akhir waqtihal mukhtar, sampai akhir waktu ikhtiari. Kapan itu waktu ikhtiari? Wa huwa nisful lail, tengah malam. Lakin akan tetapi tuqayyad afdaliyatu ta'khiril isya bi adabil masyaqqah, tetap ditakyid, tetap untuk mengamalkan akhir mengamalkan sholat isya yang akhir ini tetap ada batasannya. Batasannya apa? Tidak memberatkan orang-orang. Yang keempat, Nabi SAW tidak menyukai an-naum qabla salatil isya, tidur sebelum isya. Li'alla yudayyi'al jama'ah, agar tidak luput, agar tidak tertinggal sholat jama'ah. Au yuqi'aha ba'da waqtiha, atau bisa tertinggal ya dari sholat di waktunya yang mukhtar, yang ikhtiari. Yang kelima, karahatul hadith ba'daha li'alla yanam an sholatil lail, tidak disukai berbincang-bincang setelah sholat isya karena tidak, agar seseorang tidak tertidur dari sholat malam. Au an salatil fajri jama'atan, atau dari salat subuh secara berjamaah. Lakin karahatul hadis ba'da isya la tanhasib ala mudhaqaratil ilmin nafi, akan tetapi tidak pada mengulang-ulang ilmu yang bermanfaat, mengulang pelajaran. Ini tidak makruh, tidak makruh hukumnya, tidak makruh hukumnya. Demikian pula al-insyighal bi masalihil muslimin, sibuk dengan urusan kaum muslimin ba'da isya, tidak mengapa. Tidak makruh hukum. Yang makruh itu adalah perbicaraan yang mubah, yang boleh-boleh hukumnya. Terus diperpanjang. Ngobrol istilahnya, ngobrol. Barakallahu fikum. As-sadis yang keenam, ucapan Rasulullah SAW ketika menyebutkan sholat isya, allati tad'unaha al-akamah, sholat isya yang biasa kalian sebut dengan akamah, dalil adalah merupakan dalil ala karahiyati tasmiyati sholatil isya bil akamah, bahwa penyebutan sholat isya dengan sebutan akamah ini hukumnya makruh. Waqad jaa fi sahih muslim, sungguh telah disebutkan dalam sahih muslim secara marfu'. Apa hadis marfu'? Hadis marfu'. Apa hadis marfu' Uban? Yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Hadis sahih marfu' lagi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, la yaghlibannakumul a'rab ala ismi salatikum, fa innaha fi kitabillahi al-isya. Jangan sampai orang-orang A'rab, Badui, mengalahkan kalian dalam penamaan salat kalian, yaitu salat atamah ini, salat isya. Karena di dalam kitabullah ini namanya isya, kata Rasulullah SAW. Wa kana Ibnu Umar, bahkan Ibnu Umar yaghdab, marah dengan penyebutan atamah. Kalau di kitab asing itu penyebutan atamah, kita sudah biasa dengan penyebutan isya. Wa warada ma yadullu alal jawaz, namun boleh, ya boleh, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Rasulullah SAW menyebutkan yang biasa kalian sebut dengan atamah, tapi boleh menyebutnya atamah. Rasulullah SAW tidak menyebutkan bahwa itu dilarang. Wa anal ghadab min at-tasmiyah lil karahati faqat, Ibnu Umar marah ketika disebut atamah itu hanya sebatas makruh, bukan haram. Fa fi sahihain, bahkan di dalam sahihain, dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, hadis yang marfu', Rasulullah SAW mengatakan, "Law ya'lamuna ma fil atamah wal fajri," kalau seandainya mereka mengetahui keutamaan sholat atamah dan sholat fajar, mereka akan mendatanginya dengan atamah, penyebutan atamah. Yang keberapa lagi? Hah? 7. As-sabi', yang ketujuh. An yuqi fi sholatul fajr fi ghalas, sholat fajar itu masuk waktunya ketika ghalas. Haitsu yansarifu minha, ketika sholat tersebut selesai. Warrajulu la ya'rifu illa min man bijanibihi, seorang tidak mengetahui kecuali orang yang di sampingnya. Ma'annahu yaqra'u fi salatiha, padahal Rasulullah SAW membaca salatnya sitin 60 ayat sampai 100. 60 ayat sampai 100 panjang, ya. Surat apa itu yang 60 ayat sampai 100? Yasin, ya. Yasin. Apa lagi? Al-Baqarah 200 lebih. Panjang Al-Baqarah. Al-Kahfi ya. Hah? Dan yang lainnya bisa dilihat dalam mushaf. Yang keberapa lagi? Kelapan ya. Fadilatu tatwiril qiraati fi salati subuh, keutamaan memperpanjang bacaan ketika salat subuh, ya. Alhamdulillah, yang selebihnya sudah kita sampaikan di penjelasan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada waktu mendatang. Barakallahu fikum. Masih kita dalam pembahasan waktu sholat. Waktu-waktu sholat. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Pak Indo, saya dipaham ya waktunya, apa yang telah dijelaskan. Baik, masih panjang insya Allah. Masih panjang, masih ada kesempatan bagi antum untuk menghafal hadis. Tolong dihafalkan hadis. Barakallahu fikum. Kalau tidak ada yang tanyakan, kita cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.